الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال صلى الله عليه وسلم من سن بالإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن بالإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء رواه مسلم. Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin, bahwa seseorang bersedekah dengan sedekah kemudian diikuti oleh orang-orang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengatakan, man sanna bil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengamalkan sunnah, menghidupkan sunnah dalam Islam ini, sunnatan hasanatan. Sunnatan hasanatan ini adalah suatu yang sudah pernah ada kemudian ditinggalkan orang mungkin, atau orang lalai daripadanya, atau orang tersibukkan daripadanya, kemudian ada orang yang menghidupkannya, memberikan contoh. Ini namanya sunnah, sunnatan hasanah, bukan sesuatu yang diada-adakan kemudian dikatakan hasanah, bukan. Barakallahu fikum. Tapi memang sudah ada contoh sebelumnya, kemudian dihidupkan kembali. Baik. Contoh sederhananya, di suatu negeri mungkin orang berkeyakinan bahwa berkurban Idul Adha ya cuma satu kali. Ketika ditanya kenapa tidak berkurban, kan ada sapi, ada kerbau, ada kambing. Bilang sepernah kita, sepernah. Baik. Dikiranya cuma satu kali. Baik. Maka ketika dia sampaikan dan dia mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW dulunya melakukan, yakni setiap hari raya Idul Adha dia berkorban. Setiap tahun dia berkorban. Dia mengajak orang, dia berkorban. Akhirnya orang pada datang, pada melakukan apa yang dilakukan. Dia yang menghidupkannya. Ini dikatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kata Rasulullah SAW, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih, maka untungnya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelah itu. Walaupun dia sudah meninggal dunia, dia tetap mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. Min ghairi an yanqus min ujurihim syai, tanpa terkurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikuti tadi. Barakallahu fikum. Si A memberikan contoh, mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pun mengikutinya, melakukannya, mengamalkannya. Maka yang mencontohkan tadi, yang mengajak tadi, mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang-orang ikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang mengikuti tadi. Barakallahu fikum. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang menyunnahkan, mencontohkan dalam Islam ini sunnatan sayyi'ah, kebiasaan yang jelek, kan alaihi wizruha, maka dosanya dia tanggung, wa wizru man amila biha, dan dosa orang-orang yang mengamalkan kejelekan itu setelahnya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa-dosa orang yang mengikuti tadi. Rawahu Muslim. Qala syarih hafizahullah, sababu hadzal haditsi annahu jaa qaumun min mudhar ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bada alaihimul faqru wal hajatu. Sebab urut hadis ini bahwa ada satu kaum muslimin yang datang dari Mudar menuju Madinah. Sesampainya di kota Madinah, bada alaihimul faqru, nampak bahwa yang datang ini adalah orang-orang fakir, orang-orang yang butuh. Wa malabisuhum rissah faraqa, yakni pakaian mereka lusuh, pakaian mereka usang, tidak menampakkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Farakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun terenyuh, kasihan melihat kaum muslimin dalam kondisi seperti ini. Padahal ma'ruf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang azizun alaihi ma'anittum. Barakallahu fikum. Sangat berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musibah yang menimpa kalian. Kalian berat dengan musibah itu, tapi lebih berat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau sangat penyayang. Farakan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahum, maka beliau pun rasa kasihan. Li'annahu kana alaihi wasallam nabiyur rahmah, karena beliau adalah nabiyur rahmah. Falamma ra'a halahum wa bu'sahum wa faqrahum raqqalahum sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan orang-orang mudhar ini yang nampak sekali kemiskinannya, barakallahu fikum, kefakirannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersentuh hatinya. Fanada bis-shalah, maka dipanggillah untuk menegakkan salat. Tsumma jitama'a an-nasu tsumma khataba, kemudian fajitama'a an-nasu, maka orang-orang pun berkumpul, kemudian beliau berkhutbah. Wa sala shadaqah, kemudian beliau memberikan dorongan, memberikan anjuran untuk ramai-ramai bersedekah. Wa raghaba fiha, beliau memberikan targhib. Faja'ala an-nasu yatasaddaqun, maka orang-orang pun mulai bersedekah. Ada yatasaddaqu biqabdatin min at-ta'am wa hada yatasaddaqu bikadha wa kadha. Barakallahu fikum. Orang-orang pun berlomba-lomba memberikan sesuai dengan keadaan masing-masing. Sebagian di antara mereka hanya bisa bersedekah segenggam makanan, segenggam anggur mungkin, apa namanya, bur atau syair atau apalah, segenggam, cuma itu yang dia punya, itu yang dia sedekahkan mungkin. Wahadai tasaddaqu bikada, ini membawa ini, ada yang banyak, ada yang sedikit. Hatta jarajul ma'ahu surrah minad dahab, kan jadu an ta'jiza anha wa wada'aha baina rayyadi Rasul sallallahu alaihi wasallam fatahallala wajhur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai datang seseorang membawa satu kantong emas, kadat yadhu an ta'jiza anha, hampir-hampir tangannya tidak mampu untuk membawanya. Wa wada'aha baina yadayn Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun meletakkan di hadapan Rasulullah. Fatahallala wajhur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berubah wajah beliau, berbinar-binar, cerah ceria, senang bahagia. Wa surra bidzalika sururan azima, betul-betul sangat gembira Rasulullah. Wa tataba'a an-nasu lamma ra'u hadzal rajul fa nashitu 'ala shadaqah, maka ketika orang melihat ini, orang-orang pun berlomba-lomba, semangat mereka untuk bersedekah. Wa tataba'u 'alaiha hatta ijtama'a syai'un katsirun min as-shadaqat 'inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai terkumpullah sesuatu yang sangat banyak dari sedekah-sedekah. Jadi ada tumpukan pakaian, ada tumpukan makanan, ada tumpukan apa? Jadi barakallahu fikum, uang. Jadi barakallahu fikum. Al-muhim, sangat bergembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Kemudian Rasul mengatakan, barang siapa yang mencontohkan dalam Islam ini sunnah hasanah, maka untuknya pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Li'anna hadzal rajul sanna sunnatan hasanah wa aktala bihin nasu wa tasaddaqu. Karena orang ini dialah yang melakukannya pertama kali, semoga kemudian yang lainnya tergugah hatinya pula untuk melakukan hal yang sama, maka orang pun ramai-ramai untuk bersedekah. Wa ma'na sanna bil islami sunnatan hasanah, di sini mau diterangkan apa yang dimaksud dengan sunnah fil islami sunnatan hasanah, mencontohkan dalam Islam ini sunnah hasanah, yakni ahya sunnatan, menghidupkan sunnah. Lianna sarakata sunnah, karena sarakata adalah sunnah. Fahadar rajulu ahyaha, orang ini telah menghidupkannya. Wa atabi malin kathir, dan dia pun telah membawa harta yang banyak. Fatashajja'an nasu wa tataba'u lissadaqati, maka orang pun tashajja'u, yakni tergugah, menjadi berani mereka untuk bersedekah. Wa tatabau, mereka pun ramai-ramai mengikuti perbuatan orang yang pertama tadi ini. tatabau, mereka pun ramai-ramai untuk bersedekah. Bakana huwa sababu fi hadza, maka orang pertama inilah yang menjadi sebab mereka bersedekah semua. Fala wajruha wajru man amila biha, maka untuk yang pertama ini, yang mensponsorinya, yang memulainya, pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti setelahnya. Wa hadza ammun, dan ini umum, umum semua untuk kebaikan. Wa amma sababul hadis fa huwa hadhihi al-qissah, sebab burudul hadis ini kisah ini. Lakin al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab, akan tetapi yang menjadi pegangan patokan adalah keumuman lafaz dan bukan kekhususan sabab. Jadi bukan cuma masalah sedekah, tapi apapun dari kebaikan-kebaikan, siapa yang mencontohkannya, siapa yang mengajak, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Fa hadzal haditsu 'amun fi kulli man fa'ala khaira, ini hadis umum untuk semua orang yang melakukan kebaikan. Waqtada bihin nasu fi dzalikal khair, dan orang-orang pun mengikuti kebaikan itu. Ayyan kana hadzal khair idza qtadan nasu bihi fihi, apapun kebaikan ini, kalau orang-orang mengikutinya, maka dia mendapatkan kebaikan. Asbaha quduwatan hasanah, dia menjadi contoh yang baik. Falahu ajru amalihi wa ajru man iqtada bihi, maka dia memperoleh amalannya sendiri dan amalan orang-orang yang mengikutinya. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa mencontohkan dalam Islam ini sunnatan sayyi'atan, hadhihi hiyal bid'ah, sunnatan sayyi'ah ini bid'ah atau maksiat. Ay haddatha, ay ahdatha bid'atan laysa laha aslun, dia memunculkan, menampakkan, membuat bid'ah yang tidak ada asalnya. Fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka atasnya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min awzarihim syai', tidak terkurangi sedikit pun dosa-dosa orang yang mengikutinya tadi. Dia mendapatkan 100% dan 100% pun didapatkan untuk orang yang mencontohkannya. Fa hadza bihi tahdhiru minal bid'ah, maka ini peringatan dari kebid'ahan. Wa bihil hasu ala ihya'is sunan, dan di sini juga has, dorongan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Lianna Rasulullah asna ala hadzal ladzi ahya hadhihi sunnah, karena Rasulullah memuji orang yang menghidupkan sunnah ini. Wa fihi at-tahdhiru min ihya'il bid'ah, dalam hadis ini peringatan dari menghidupkan kebid'ahan, wahdatsil bid'ah, dan melakukan kebid'ahan baru. Wa anna syarraha la yaqtasiru ala man fa'alaha, dan kejelekannya bukan cuma sekedar orang yang melakukannya. Bal yadhhabu qistum minhu ila man ahdatha hadhil bid'ah, bahkan bagian yang sama juga akan diperoleh oleh orang yang mencetusnya, orang yang membuatnya pertama kali, yang mencontohkannya. Qala zamanu am qasur, qala zaman am qasur, apakah waktunya sudah lama atau baru? Artinya pencetusnya ini, barakallahu fikum, yang melakukan, yang mengada-adakan ini akan mendapatkan dosanya dan dosa siapapun yang mengikutinya setelahnya, walaupun sudah ratusan tahun, ribuan tahun setelahnya. Barakallahu fikum. Seperti apa? Bid'atu al-maulid. Barakallahu fikum. Bid'ah maulid. Siapa pencetusnya ini? Barakallahu fikum. Dia yang akan mendapatkan dosa dari sekian banyak orang yang melakukannya sepanjang dosa ini masih diamalkan, bid'ah ini masih dilakukan. Subhanallah. Walaupun panjang, fala zamanu am qasur. Fa hadza bihi tahdhiru minal bid'ah, maka ini peringatan keras dari kebid'ahan. Wa anha sunanun sayyi'ah, dan dia termasuk contoh yang jelek, sunnah yang jelek. Wal muradi bis sunnah fil lughati at-tariqah, yang dimaksud sunnah di sini adalah jalan, tata cara, metode. Walahu min hadits Abi Hurairah walabdhu man da'a ila huda thumma qala man da'a ila dhalalah. Barakallahu fikum. Di hadis yang lain, hadis Abi Hurairah, lafadznya man da'a ila huda, falahu ajruha, dan seterusnya. Kemudian wa man da'a ila dhalalah, siapa yang mengajak kepada kesesatan. Ini jelas. Tadi masih lafadznya man apa? Sanna bil islami sunnatan hasanah, man sanna bil islami sunnatan sayyi'ah. Tapi ini hadis Abu Hurairah, barakallahu fikum, akhrajahu Muslim, dengan lafadz Man da'a ila huda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka untungnya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, bentuk apapun kesesatan itu, maka dosanya dia tanggung dan dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang mengikutinya tadi. Asy-Syarah. Qala habibullahu taala fi hadzal hadits anna man da'a ila huda, dalam hadis ini barang siapa yang mengajak kepada petunjukan, lahu minal ajri, maka dia mendapatkan pahala, mislu ujuri man tabi'ahu, barakallahu fikum, sama seperti pahalanya orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai', tidak terkurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikuti kebaikan tadi itu. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsm, barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka atasnya dosa dan dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun mengurangi dosa orang yang mengikutinya tadi. Hadza fihi fadlu da'wati ila Allah 'azza wa jalla. Hadis ini padanya fadlu da'wah, keutamaan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ta'limul ilm, barakallahu bikum, mengajarkan ilmu, barakallahu bikum, mengajarkan kebaikan, ad-da'wah ila Allah 'azza wa jalla. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, amar ma'ruf, keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, wa anal ajra liman fa'ala dzalika, dan pahalanya bagi orang-orang yang melakukannya. Annahu yahsul lahu ajruhu wa yahsul lahu mithlu ujuri man iqtadau bihi. Dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Wasaru ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Terus menerus dia akan mendapatkan selama orang mengamalkannya. Oleh karena itu Rasul kita adalah orang yang paling banyak pahalanya, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh kaum muslimin kecuali beliau mendapatkan kebaikannya. Barakallahu fiik. Sahih. Tidak ada satu kebaikan pun yang dilakukan oleh kaum muslimin kecuali Rasulullah mendapatkan kebaikannya. Karena beliau lah yang menyampaikan risalah ini. Barakallahu fiik. Demikian seterusnya. Kita pun ketika kita menyampaikan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, orang-orang mengamalkan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya dari generasi ke generasi. Barakallahu fikum. Selama itu diamalkan, diajarkan, maka kita juga akan mendapatkan kebaikan. Subhanallah. Ini fadlu da'wa ila Allah Subhanahu wa taala dan amar bil ma'ruf wa anil munkar wa nahyu 'anil munkar wa anil ajra liman fa'ala dzalika, annahu yahsul lahu ajru wa yahsul lahu mithlu ujuri man iqtadau bih, dan dia mendapatkan pahala siapapun yang mengikutinya. Wasaru ala manhajihi ila yaumil qiyamah. Fallahu jalla wa ala yaqulu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi yang lebih bagus ucapannya? Siapa? Ini tidak ada. Ini ucapan yang terbaik. Ucapan apa itu? Mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Baik, wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'awatu ila Allah fadluha 'azimun. Maka berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu, amal saleh, pahalanya sangat besar. Wa khairuha katsir, kebaikannya sangat banyak. Wa hiya sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sunnah. Ini jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku. Apa itu? Ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala. Aku mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, 'ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Amma alladhi yad'u ila ad-dhalal wal bid'i wal muhdatsat. Adapun orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, kebid'ahan, perkara-perkara baru, kalladhi yad'u ila ibadatil qubur, seperti orang-orang yang mengajak kepada apa? Penyembahan kubur, wal adrihah. Orang-orang mengajak ini banyak yang seperti ini modelnya, boleh jadi keluarga kerabat kita sendiri ketika kita terlampau lama dalam kondisi sakit, mungkin kasihan dia, tanpa dipanggil, tanpa ada bagaimana-bagaimana datang dia. Jadi dia langsung menawarkan ini. Ini so lama sekali sakit ini dia so. Deng tahun-tahun ini. Yo terang pisan ada kuburan santo, kuburan wali fulan. Jadi so banyak sekali orang datang di sana sembuh. Jadi cuma makan tanah kuburan sembuh. Barakallahu fiikum. Dai dia, dai. Sudah jadi dai dia. Subhanallah. Atau mungkin taib usahanya tidak maju-maju, cuma begitu-begitu saja. Diajaklah dia. Tapi dukun sana ada, dukun sana jago dia. Cuma satu kantong datang langsung kaya raya. Taib sampailah di sana diajarkan amalan-amalan, entah apa-apa itu amalan. Ternyata mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan itu. Walhasil yang mengajak kepada kesesatan ini, kebidahan ini banyak. Barakallahu fikum. Kalladhi yad'u ila ibadati al-qubur, seperti orang yang mengajak untuk menyembah kubur. Tapi sakit diajak ke kuburan minta kesembuhan. Tidak lancar-lancar rezekinya diajak ke kuburan minta ke wali yang sudah dikubur untuk lancar rezekinya. Fa'innahu yad'u ila ma yukhalifud din. Dia ini sudah mengajak kepada perkara yang menyelisih agama. Mislu ma huwa hasilun al'an min at-targhib fil bid'i wal ma'asi wal mukhalafat. Sama seperti ini juga. Yang ada sekarang ini, min at-targhib fil bid'ah. Anjuran, dorongan, promosi-promosi bid'ah dan kemaksiatan ini sangat banyak, barakallahu fikum. Banyak. Walaupun dia hanya sekedar mengirim ke orang-orang ajakan-ajakan itu melalui dia. Dia termasuk dai. Meng-share, berbagi. Ada ceramah dai ila dalal. Langsung dia sebar-tebar melalui grup-grup mungkin. Maka dia itu sudah termasuk dai. Kapan ada orang melakukannya, mengamalkannya, maka dia juga mendapat bagian dari kejelekannya, bagian dari dosa-dosanya. Kebalikannya juga, ketika Anda berbagi kebaikan, amal saleh, barakallahu fikum, melalui media sosial ini, barakallahu fikum, maka Anda mendapatkan kebaikan yang juga luar biasa besarnya. Taib. Anda menjadi dai ila Allah. La halaqata illa billah. Mithlu ma huwa hasil al-an min at-targhib fi bid'i wal ma'asi wal mukhalafat, fa man fa'ala dhalika fa 'alaihi ithmuhu. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang menghasung orang, siapa yang mengajak orang, siapa yang halas, dia akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Wa ithmu man iqtada bihi wa salaka manhajahu ila yaumil qiyamah. Semua orang yang melakukan hal yang sama akan mendapatkan dia bagiannya. Wa hadza fihi tahdhiru min du'ati ad-dhalal. Ini peringatan bagi orang-orang yang merupakan dai-dai kesesatan. Wa yadkhulu fi hadha ad-du'a ila al-bid'ah. Ila al-bid'ati. Maksud juga dai-dai yang mengajak kepada kebid'ahan. Li'anna al-bid'ata dhalalatun. Karena kebid'ahan adalah kesesatan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua perkara baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Falladhi yad'u ila al-bid'ah yad'u ila ad-dhalal. Maka penyeru kebid'ahan, maka dia sesungguhnya menyeru pada kesesatan. Wa yakunu alaihi ithmuhu wa ithmu man iqtada bih. Dan dia akan mendapatkan dosanya dan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Wallahul musta'an. Tabarakallahu bikum. Ini bahayanya melakukan dan mengajak kepada kesesatan dan kebid'ahan. Dan keutamaan mengajak kepada sunnah, karena kita akan memperoleh kebaikannya dan kebaikan orang-orang yang mengikuti kita sampai hari kiamat. Masya Allah. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.